sore kau kutunggu di muka rumahku. Dan jangan lupa kalau kau datang, bilanglah dulu pada ayahku. Jangan kau ragu dan jangan takut, asalkan nanti cepat pulang. Jangan kau lupa jam 5 sore kau kutunggu di muka rumahku. Asalkan nanti cepat pulang. Jangan kau lupa jam 5 sore kau kutunggu di muka rumahku. Kau kutunggu di muka rumahku. Kau kutunggu di muka rumahku.